Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini setelah sholat subuh 6 Jumadal Ula 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi nas'aluka khayra ma fi hadhi al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhi al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbana na'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Segala puji hanya milik Allah. Kita telah masuk waktu pagi, dan di waktu pagi pula kekuasaan hanya untuk Allah. Segala puji hanya milik Allah, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, tiada sekutu baginya. Allah lah yang memiliki kemuliaan, Allah lah yang memiliki pujian, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb kami, kami mohon kepada Engkau kebaikan di hari ini dan kebaikan setelahnya, dan kami berlindung denganmu dari keburukan di hari ini dan keburukan setelahnya. Wahai Rabb kami, kami berlindung denganmu dari sifat malas dan dari buruknya kesombongan. Wahai Rabb kami, kami berlindung denganmu dari siksa di dalam neraka dan dari siksa di dalam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini masih membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 240. Dan alhamdulillah setelah dicari-cari, bertanya-tanya banyak kepada ustadz-ustadz yang lain, ternyata apa yang diterjemahkan oleh penerjemah di dalam bukunya ini adalah manuskrip yang paling lengkap dari manuskrip-manuskrip yang lain, yang kalau dalam cetakan Arabnya dari percetakan Dar Ibnul Jauzi. Ini percetakan ada di kota Dammam di Arab Saudi. Biasanya percetakan ini adalah mementingkan kualitas dibandingkan hanya komersil, tidak. Tapi kualitasnya lebih ia pentingkan. Di antaranya tidak mencetak kecuali buku-buku yang memang benar-benar sudah menjadi sandaran. Makanya kalau kita kan tidak merasakan, kita cuma membaca terjemahannya. Yang membaca bahasa Arabnya seperti yang dipegang oleh Akhi Farhan, biasanya Mas Bahtiar, maka yang paling bagus cetakannya adalah cetakan Dar Ibnul Jauzi. Ini yang paling bagus dan ini yang diterjemahkan oleh penerjemah kita. Jadi penerjemahan atau buku terjemahan kita tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah pada buku-buku cetakan yang berbahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi bisa kita lanjutkan kajian tafsir ini, yaitu Taisir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan. Dan ini setelah saya bertanya beberapa ustadz-ustadz, baik yang di Indonesia ataupun kawan-kawan yang masih di Arab Saudi, ternyata memang permasalahan ini menjadi permasalahan yang sudah lumrah di dalam tafsir As-Sa'di, bahwa dari mulai surat Al-Baqarah ayat 239 sampai surat Ali Imran ayat 129 kalau tidak salah, itu bermasalah. Dalam artian bermasalah, berbeda cetakannya. Maka cetakan yang mu'tamadah, yang standar, yaitu cetakan Ibnul Jauzi, yang mana alhamdulillah diterjemahkan dalam buku kita ini. Ya. Dan di awal-awal kita memulai kajian ini. Kapan kita mulai kajian? Tahun berapa? Hah? Ada yang nulis? Ada yang nulis? 5 November 2013. Itu tahun, sebentar ya. November 2 Muharram 1435. Catat 2 Muharram 1435. Yang bertepatan dengan 5 November 2013. 6. Berarti 6 November. Ya, antara 2 atau 3 Muharram. 2 atau 3 Muharram. Itu tiga hari setelah kedatangan saya. Ya, saya ingat sekali datang di Banjarmasin 1 Muharram 1435. Sekarang sudah 1437. Berarti 2 tahunan. Ya. Dicatat itu 2 atau 3 Muharram 1435 sesuai dengan perbedaan tanggal antara 1 hari atau 2 hari. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir ini dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam membaca ini. Alhamdulillah saya sudah dapatkan cetakannya dari beberapa kawan yang memberikan. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagi kalian, yaitu bagi wali atau ahli atau waris dari yang meninggal. Membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berkaitan dengan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, ayat ini berkaitan dengan hukum wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana masa iddahnya? Ini dia. Kita baca. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Ushtuhira 'inda katsirin minal mufassirin anna hadhihi al-ayata al-karimata nasakhatha al-ayatu allati qablaha." Perhatikan. Telah terkenal di kalangan para ahli tafsir bahwa ayat yang mulia ini telah dinasakh. Apa arti dinasakh? Dihapus hukumnya. Telah dinasakh. Arti dinasakh adalah dihapus hukumnya oleh ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yaitu beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi kalian, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Sampai di sini perhatikan saya. Ayat ini, Al-Baqarah 240, berkaitan dengan bagi wanita-wanita yang meninggal suaminya. Hanya Allah berfirman, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian, meninggal dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya. Lihat. Hingga setahun lama. Jadi, menurut surat Al-Baqarah ayat 240, wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya selama setahun. Nah, menurut Al-Baqarah 234 yang kita baca dalam tafsirannya, wanita yang meninggal mati suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ini hukum yang terakhir. Makanya disebutkan oleh penulis, telah terkenal di tengah para ahli tafsir bahwa ayat yang mulia ini telah dinasakh oleh ayat yang sebelum, dihapus hukumnya. Yang asalnya masa iddahnya 1 tahun, maka menjadi 4 bulan 10 hari. Itu dinasakh. Paham sampai sini sekarang? Ya, jadi ayat Al-Baqarah 240 hukumnya dihapus dengan ayat Al-Baqarah 234. Ini menunjukkan beberapa hal, bahwa urutan ayat tidak mesti berarti ayat yang lebih terakhir, yang paling terakhir turun. Enggak. 240 anggap di sini, tangan saya. 240 di sini. 234 di sini. Tetapi bukan berarti 240 turunnya lebih terakhir dibandingkan 234. Paham maksud saya? Ya. Mungkin saja 234 yang terakhir dan menghapus hukum yang ada di sini. Berarti urutan ayat bukan berarti, kalau kita pelajari misalkan ayat dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai An-Nas, berarti An-Nas yang paling terakhir. Enggak, tidak seperti itu. Hilangkan itu dalam benak kita. Bukan berarti Al-Fatihah yang paling awal, kemudian An-Nas paling akhir. Tidak, cuma urutan di dalam mushaf seperti itu. Nah, urutannya ini yang tauqifi. Apa arti tauqifi? Murni berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutannya. Adapun zaman penurunannya, mungkin yang di awal penurunannya dia terakhir. Awal ayat mungkin penurunannya terakhir dibandingkan akhir ayat. Paham maksud saya? Baik, alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini hukumnya dihapus, yang asalnya menunggu 1 tahun. Kasihan kalau 1 tahun. Ya. 1 tahun kasihan. Alhamdulillah datang hukum selanjutnya 4 bulan 10 hari. Kasihan kada kasihan bebiniannya, kasihan yang dihiga-higanya. Kalau hendak berdatang belakas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun hanyar sekali didatangi orang membawa masalah, "Ustaz, laki ulun hendak poligami lagi." Bingung ya menjawab, hanya sekali dihadapi orang. Yang luar biasa lucunya, "Kenapa pian kada betakun lawan ustaz yang parak di sana? Ustaz yang parak di sana poligami sidin." Kalau ulun betakun lawan sidin, pasti melawan akan laki ulun. Makanya ulun mencari nang netral. Dalam hati ulun membatin, kada tahu pian. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi itu penghapusan. Nah, ini menunjukkan pula hukum nasakh begini. Hukum dihapus, ayatnya tetap dibaca. Nah, ini yang kadang-kadang kaum Mu'tazilah tidak terima. Yang mendewakan akal, enggak terima. Dan di zaman sekarang banyak ini, manusia-manusia tidak tahu diri, yang mendewakan akal. Mereka mengatakan, untuk apa kalau begitu Allah meletakkan ayatnya? Sudah hapus saja juga tulisannya. Nah, paham maksudnya? Kenapa hukumnya dihapus, ayatnya masih ada? Maka kita katakan satu, itu sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di sana ada hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Adanya hukum nasakh. Paham? Jadi subhanallah, mereka ini akalnya itu lebih mendahului hidungnya. Artinya tidak tahu diri itu. Orang-orang yang mendahulukan akal. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak ada di zaman sahabat. Ini yang disebut dengan manhaj salaf. Wallahi Pak, hari per hari kita semakin yakin manhaj yang kita jalani ini adalah manhaj yang benar dan kita menitinya. Bukan berarti kita mengaku yang paling benar. Kita menitinya semoga kita benar-benar mendapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak pernah ditanyakan para sahabat. Orang-orang paling diridhai oleh Allah dijamin surga. Kemudian orang-orang yang terkenal dengan kesalehannya tidak pernah bertanya seperti itu. Mereka dapat Al-Qur'an dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhapus, terhapus selesai. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Baik. Kita lanjutkan. Wa anna al-amra kana 'ala az-zawjati an tatarabbasa haulan kamilan thumma nusikha bi arba'ati ashhurin wa ashra. Dan bahwasanya perintah itu adalah untuk para istri agar menunggu selama 1 tahun penuh, tapi kemudian diganti, dinasakh dengan 4 bulan 10 hari. Ya, nasakh artinya penggantian hukum. Bisa penggantian hukumnya ayatnya diganti sekalian, tidak ada dalam Al-Qur'an, jadi dua-duanya diganti, ayatnya diganti, hukumnya diganti. Bisa penggantiannya hukumnya saja, ayatnya tetap dalam Al-Qur'an. Bisa. Ya, itu apa? Itu di ilmu apa Ustaz dipelajarinya? Ilmunya namanya usul fikih. Ilmu apa? Usul fikih. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujibuna an taqaddumil aya al-ayatin nasikhati anna dhalika taqadduman. Taqaddumu fil wad'i la fin nuzuli li'anna syartan nasikh an yata'akhkhara 'anil mansukh. Lihat, ini penting. Mereka menjawab tentang kenapa ayat yang menasakh lebih dahulu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Kenapa ayat yang menasakh 234, ayat yang dinasakh 240. Bahwa itu hanya dalam penempatan saja. Dan bukan lebih dahulu diturunkan. Karena syarat dari ayat yang menghapus adalah harus turun lebih akhir dari ayat yang dihapus. Jadi urutan ayat bukan menunjukkan kepada urutan penurunan. Ingat itu baik-baik. Tetapi urutan ayat hanya penempatan saja. Penempatan itu pun murni dari Rasulullah SAW. Tetapi untuk turunnya ayat, maka wajib dalam hukum nasakh, ayat yang dinasakh harus lebih dahulu dibandingkan yang menasakh. Ya, makanya para ulama fikih, terutama usul fikih, mereka mengatakan bahwa salah satu indikasi hukum ini terhapus, lihat sejarahnya. Mana yang lebih lama? Apakah ayat ini turun di Mekah atau turun di Madinah? Kejadian Mekah dengan kejadian Madinah, mana yang lebih dahulu? Mekah. Ya. Kalau seandainya ayat ini turun di Mekah dan sebelum hijrah, kemudian ayat ini turun di Madinah, berarti yang menghapus ini. Sejarah-sejarah. Jadi, bisa kita mengetahui ayat ini terhapus, ayat ini dihapus oleh Allah dalam hukumnya atau tidak, salah satu indikasinya dengan sejarah. Ada lagi dengan murni berita dari Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini dihapus, hukum ini dihapus dengan hukum ini. Nah, itu murni. Ada lagi berita langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dihapus dengan ayat ini. Ada lagi berita dengar dari perkataan para sahabat. Seperti Jabir berkata, hukum terakhir yang kami dapatkan dari Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan sesuatu yang dibakar dengan api. Hukum terakhirnya itu tidak berwudu. Jadi kalau makan sate, dulunya berwudu. Hukum terakhirnya tidak berwudu. Dapat dari mana kita kabarnya? Sahabat. Jadi ada 4 indikasi hukum itu bisa terhapus. Yang pertama, dilihat dari sejarah. Yang kedua, penegasan dari Allah. Yang ketiga, penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berita kabar dari sahabat. Nah, ini dia. Sedikit berbicara tentang usul fikih. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa hadzal qaul la dalila alaihi. Pendapat ini tidak ada dalilnya. Wa man ta'ammala al-ayatain ittadha lahu anna al-qawla al-akhira fil ayati huwa as-shawab wa anna al-ayata al-ula fi wujubi at-tarabbusi arba'atu ashhurin wa ashra ala wajhi at-tahtim 'ala al-mar'ah. Artinya, lihat, ini pendapat Syekh sekarang. Beliau tadi mengemukakan pendapat para ahli tafsir. Apa pendapatnya? Bahwa surat Al-Baqarah 240 dihapus dengan surat Al-Baqarah 234. Itu pendapat ahli tafsir, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, pendapat ini tidak ada dalilnya. Beliau berpendapat bahwa enggak, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Karena barang siapa yang mencermati kedua ayat itu, maka akan jelas baginya pendapat selain itu tentang ayat ini. Justru yang lebih benar, dan bahwa ayat pertama itu adalah wajibnya menunggu selama 4 bulan 10 hari dalam bentuk pengharusan atas wanita. Jadi begini Pak, kata beliau, ini pendapat beliau. Surat Al-Baqarah 234, yang mana kalau ada wanita meninggal suaminya menunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Wajibnya begitu. Jadi enggak ada hukum penghapusan-penghapusan, kata beliau. Ini enggak ada dalilnya nih hukum penghapusan-penghapusan. Cuma terkenal di karangan pada ahli tafsir. Lalu Syekh, bagaimana kita memahami ayat ini? 234 menunggu 4 bulan 10 hari, 240 menunggu 1 tahun. Gimana memahaminya? Paham sampai sini, Pak? Baik. Kata beliau, maksudnya adalah yang 234 menunggu 4 bulan 10 hari, wajibnya seperti itu. Wajibnya seperti itu. Ya. Adapun dalam ayat ini adalah sebuah wasiat kepada keluarga mayit agar membiarkan istri si mayit itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun penuh dengan paksaan demi kepentingannya. Nah, adapun ayat 240 itu adalah menunjukkan kepada perihal wasiat. Bahwa istri yang ditinggal, misalkan ini ada suami, ya, ada suami, ada istri, tinggal di rumah suami. Suaminya meninggal. Nah, suami menulis wasiat, 1 tahun boleh tinggal di sini. Nanti wasiat itu fungsinya apa? Keluarga dari sang suami tidak boleh mengeluarkan semena-mena istri tersebut. Paham maksud saya? Ya. Meskipun sang istri menikah lagi, bawa laki lain, laki hanyar di rumah suami, boleh. Kenapa? 1? Karena 1 tahun. Paham sekarang permasalahannya, Pak? Jadi bukan dihapus hukumnya menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan ini berarti beliau menyelisihi kebanyakan para ahli tafsir dan berani menunjukkan kebenaran bukan pada banyak. Akan tetapi kebenaran menunjukkan kepada adanya dalil. Dan itu kaedah manhaj salaf. Pegang itu. Yakini itu dalam kehidupan beragama kita. Kebenaran bukan dengan banyak. Ya, belum rancak begayaan lawan bini. Lawan mamanya Abdul. Contoh. Ataupun indikasi, saya bilang. Indikasi rumah makan itu enak adalah karena rasanya. Ujar mamanya Abdullah. Enggak. Indikasi rumah makan itu enak, banyak yang membelinya. Bujurkah ini indikasinya? Hah? Bisa. Hah? Kalau pindah ke dada lagi habis. Ya, maka kebanyakan bukan tanda. Bukan tanda bahwasanya itu benar. Tetapi kebanyakan adalah salah satu indikasi mungkin itu benar. Maka sering sekali para ulama kita melihat bahwa banyak bukan standar kebenaran. Itu manhaj itu. Ini perkara manhaj yang harus kita yakini. Ini tata cara beragama seperti ini. Standar kebenaran apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau bahkan dalam tafsir Imam Nukathir ini, tafsir Imam Nukathir, saya baca. Qala al-aktsarun, kebanyakan ahli tafsir berkata, hadhil ayah mansukhatun billati qablaha. Ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat 234. Ini tafsir Imam Nukathir. Yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau hidup, yang penulis pengarang buku kita, di abad ke-12 Hijriah. Atau ke-13 Hijriah. Ini menunjukkan para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari, memang terkenal pendapat itu. Tapi beliau selisih. Kenapa? Karena beliau pendapat ini gak ada dalilnya. 240 terhapus dengan 234, gak ada dalilnya. Paham maksud saya? Gak ada dalilnya, kata beliau. Yang ada adalah hukumnya beda. 234 berkaitan dengan wanita yang meninggal suaminya, dia disuruh untuk tidak menikah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau sudah itu silahkan menikah. Sedangkan 240 berkaitan dengan apa? Wasiat suami. Bahwasanya sang istri boleh untuk tinggal selama setahun. Sang keluarga gak boleh mengeluarkannya. Meskipun dia datang dengan laki lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang sebagian orang baper, bawa perasaan. Ya. Oh, kenapa bawa laki lain? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa amma fi hadhihi al-ayati fa innaha wasiyatun li ahli al-mayyit an yubqu zawjata mayyitihim indahum haulan kamilan jabran li khatiriha wa barran bi mayyitihim. Lihat. Adapun dalam ayat ini adalah sebuah wasiat kepada keluarga mayit agar membiarkan istri si mayit itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun penuh dengan paksaan demi kepentingannya dan sebagai sikap baik kepada orang yang telah meninggal di antara mereka. Artinya demi kepentingan si istri, mungkin enggak ada punya tempat. Kemudian juga demi perbuatan baik kita kepada keluarga yang meninggal tadi, si mayitnya, suami si istri ini. Nah, ini para ikhwan. Kemudian penulis mengatakan, walihada qal wasiyatan li azwajihim ay wasiyatun minallah li ahli almayyit an yastausu bi zaujatihi wa yumatti'uha wa la yukhrijuha. Oleh karena itu Allah berfirman, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Artinya dengan wasiat atau pesan dari Allah kepada keluarga mayit agar berlaku baik kepada istri si mayit. Nah, ini dia. Ya. Karena kan istri itu ikut suami. Kadang-kadang istrinya harus merantau untuk ikut suami. Otomatis kalau seandainya sang suami meninggal, istrinya sendirian. Maka coba biarkan dulu dia 1 tahun agar bisa mengurus dirinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka memberikan kebahagiaan kepadanya dan tidak mengeluarkannya. Ya. Fa in raghibat aqamat fi wasiyyatiha wa in ahabbatil khuruja fala haraja alaihi. Apabila ia ingin, istri itu ingin, si istri boleh menetap sesuai wasiat itu. Apabila ia menghendaki pergi, maka tidak ada dosa atasnya. Ya. Menghendaki pergi artinya punya suami yang lain, kemudian dibawa oleh suaminya, enggak ada dosa atasnya. Ini pada ikhwan. Taib. Penulis mengatakan, walihada qal fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Karena itulah Allah berfirman, akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Saya masih ingin menegaskan tadi permasalahan manhaj. Lihat, Bukti Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan menyelisihi pendapat ahli tafsir, beliau mengatakan la dalil, tegas tidak ada dalil. Ini mana? Ya, ini cara beragama. Enggak ada dalil. Kalau ada dalil kita ikuti. Ente bilang ini mansukh, kita ikuti, mana dalilnya? Enggak ada dalil. Karena tidak ada dalil, maka kita mengatakan bukan mansukh. Paham, Pak, ya? Ini mana ya, Pak? Padahal kalau kita lihat sekilas kan kuat pendapatnya. Kuat pendapat yang mansukh itu. Tapi karena tidak ada dalil, maka ini mana? Saya tekankan, ini cara beragama. Yang kita bawa mati, yang kita nanti menghadap Allah kepadanya dengan seperti ini. Enggak ada dalil, enggak kami kerjakan. Sampai mati seperti itu. Tidak ada dalil, kami tidak mengerjakannya. Ini manhaj yang perlu kekokohan. Bagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dini kal-qabidhi 'alal jamr, akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dalam agamanya seperti memegang batu api. Enggak ada dalil, sudah. Pegang kuat-kuat itu, enggak ada dalil. Jangan dikerjakan. Ini manhaj. Ini cara beragama. Menyelisih orang satu kampung, menyelisih orang satu daerah, enggak ada dalil, enggak ada dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis tadi mengatakan ai minat tajammul wal libas, yaitu maksudnya berhias diri dan berpakaian bagus. Ya, berhias diri dan berpakaian bagus. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sudah lewat 3 bulan 10 hari, maka pada saat itu boleh dia berhias diri dan berpakaian bagus. Ya, tentunya tidak menimbulkan fitnah karena di luar rumah. Tetapi untuk dalam rumah silakan dia berhias diri dan berpakaian bagus. Penulis kemudian mengatakan, "Lakinna syartu asy-syarta an yakuna bil ma'ruf alladzi la yukhrijuha an hududiddin wal i'tibar." Akan tetapi syaratnya adalah harus dengan yang patut, tidak mengeluarkannya dari hukum-hukum agama dan pertimbangan pantas. Wa khatam al-ayata bihadainil ismainil azimain ad-dalain ala kamalil izzah wa kamalil hikmah. Lianna hadhi ahkamun sadarat an izzati wa dallat ala kamali hikmati haythu wada'aha fi mawadhiha al-la'iqati biha. Allah kemudian menutup ayat ini dengan dua namanya yang agung, yang menunjukkan akan kesempurnaan, keperkasaan dan kebijaksanaannya. Apa ayatnya? Wallahu azizun hakim. Ya, ini dua ayat, dua nama Allah yang agung. Yang pertama menunjukkan keperkasaan, yang kedua menunjukkan kesempurnaan, kebijaksanaan. Maksudnya apa? Allah yang membuat syariat ini perkasa atas pembuatan syariatnya. Kemudian bijaksana maksudnya apa? Hukum yang Allah buat itu bijaksana sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada menzalimi sedikit pun. Dan ini selalu kita letakkan, Pak. Dan ini salah satu konsekuensi beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita mengenal Allah Al-Aziz, berarti Allah Maha Perkasa. Allah lah yang berkehendak. Ingin buat peraturan begini, kita cuma tunduk. Haram riba, perempuan pakai jilbab, wajib sholat, wajib puasa. Kita cuma tunduk. Karena Allah maha apa? Kuasa. Maha kuasa, aziz. Ya. Kemudian, agar tidak ada dalam perasaan kita merasa keberatan, agar kita selalu menerima hukum Allah, maka kita letakkan kembali nama Allah, Allah maha bijaksana. Tidak ada hukum Allah yang membinasakan manusia, menyengsarakan manusia, enggak ada. Hukum riba, Ustaz, misalkan. Masa Ustaz hutang, saya misalkan berhutang kepada orang. Kemudian orang tersebut belum saya bayar-bayar, misalkan begitu. Ya. Kalau dia terlambat bayar, maka saya harus bayar denda. Itu kan benar, Ustaz, hak dia. Kasihan uangnya sama saya, tertahan. Itu menurut akal Anda. Tetapi menurut kebijaksanaan Allah, tidak. Karena hukum hutang piutang itu adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Dia mengais pahala dari situ, bukan mengais komersil. Maka kita harus tahu itu. Semua hukum Allah bijaksana. Ya. Maka di sini disebutkan, karena hukum-hukum tersebut dikeluarkan dari keperkasaannya, dan hukum-hukum itu menunjukkan kesempurnaan hikmahnya, di mana Allah meletakkannya pada tempatnya yang sesuai dengannya. Semua hukum Allah seperti itu, Pak. Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Semua hukum-hukum Allah selalu bijaksana. Diharamkannya zina, diharamkannya khamr, diharamkannya riba, diharamkannya apa lagi? Mencuri, membunuh, diharamkannya berzina, diharamkannya menipu, diharamkan, diwajibkannya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, diwajibkannya bakti orang tua. Itu semua bijaksana. Nah, ini fungsinya, Pak. Indahnya belajar Al-Aziz Al-Hakim. Belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seperti ini, Pak, kita enggak akan mudah lisan kita itu menggerutu, "Oh, Allah Al-Hakim." Ya, terasa berat sedikit, "Allah Al-Hakim." Pasti apa yang dibuat oleh Allah syariatnya, apa yang disyariatkan atas manusia, tidak ada yang membebani di luar beban manusia, itu pasti. Ini yang membuat seseorang akhirnya tenang, nyaman. Sama dengan masalah takdir. Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana dengan takdirnya. Mungkin tahun ini kita diuji dengan ini, dengan itu, dengan ini. Oh, iya. Tapi ternyata di balik ujian itu ada sesuatu yang indah yang belum kita tahu. Karena kita tidak tahu takdir kecuali setelah terjadinya. Maka letakkan selalu, Pak, perkara ini Al-Aziz di dalam hati, Al-Hakim. Untuk apa? Untuk kita senantiasa menerima hukum-hukum syariat Allah dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Di sini Kang Yazid membawa tafsir Imam Katsir. Mansukhnya ayat ini, kebanyakan ulama menyatakan bahwa ayat ini mansukh dihapuskan oleh ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, "Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Zubair, ia berkata, "Aku berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri telah mansukh dengan ayat lain. Lalu mengapa engkau tetap menulisnya dan mengapa engkau tetap membiarkannya?" Utsman menjawab, "Wahai saudaraku, aku tidak akan merubah sesuatu pun dari tempatnya." Ini ada beberapa hal. Yang pertama, bisa dikatakan sebagai dalil penasakan. Maka kita katakan tidak. Karena belum ada hadis yang kuat tentang penasakannya. Paham maksud saya? Ya, bisa dikatakan ini sebagai dalil penasakan hukum. Nah, kita kan tidak. Tapi karena belum ada dalil yang begitu tegas, rinci, jelas, ya, sahih, yang menunjukkan penasakan hukum. Nah, kemudian riwayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Ibnu Zubair bertanya kepada Utsman bin Affan, "Kalau memang dihapus, kenapa tidak dihapus dari Al-Quran ayatnya?" Maka beliau mengatakan, "Aku tidak bukan menghapus sesuatu yang sesuatu pun dari tempatnya." Maksudnya sesuatu pun dari tempatnya ini maksudnya adalah bahwa Al-Quran memang sudah seperti itu. Rasulullah SAW tidak menghapusnya, hukumnya terhapus. Tetapi beliau tidak menghapusnya ayatnya. Tetapi seperti yang sudah kita kuatkan tadi, pendapatnya bukan terhapus. Allah. Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.